يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله pada kesempatan ini kita akan membahas tentang tema terkait dengan hidup berkeluarga, meraih bahagia dengan berpegang teguh dengan sunnah. Ikhwan fillah rahimakumullah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa sudah menjadi sunnatullah, Allah Azza wa Jalla menciptakan kita berpasang-pasangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan laki-laki dan perempuan. Allah menciptakan Adam dan Hawa. Kemudian Allah Azza wa Jalla mempersatukan keduanya dalam kehidupan berkeluarga. Dan Allah Azza wa Jalla menurunkan dari keduanya anak turun yang banyak. Seperti pada ayat yang kita telah baca pada awal surat An-Nisa, wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Allah Azza wa Jalla menciptakan dari tulang rusuk Adam istrinya yaitu Hawa. Kemudian Allah Azza wa Jalla menurunkan dari keduanya rijalan katsira wa nisaa'a, laki-laki dan wanita yang banyak. Dan begitulah seterusnya anak turun beliau hidup berpasang-pasangan dengan hikmah-hikmah yang Allah Azza wa Jalla inginkan. Begitu pula para nabi dan para rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla, mereka pun hidup berpasang-pasangan dengan istri-istri mereka. Sebagaimana pada surat Ar-Ra'd ayat yang ke-38, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah." Dan sungguh kami telah mengutus para rasul, utusan-utusan sebelum engkau. Waj'alna lahum azwajan wa dhurriyyah. Dan kami jadikan untuk mereka istri-istri dan keturunan. Itulah para pendahulu kita, para nabi, para rasul. Mereka hidup berkeluarga dengan pasangan-pasangan mereka. Dan mereka menjadi teladan bagi orang-orang yang setelahnya. Allah Azza wa Jalla menciptakan di antara suami dan istri suatu ketentraman dan kecintaan serta kasih sayang. Dan ini sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Dua orang yang mungkin sebelumnya tidak saling kenal, ternyata telah mereka diikat oleh suatu ikatan pernikahan yang syar'i, terjalinlah hubungan yang baik di antara mereka, terjalin mawaddah dan rahmah di antara mereka, sakinah, ketenteraman di antara mereka, sesuatu yang jarang didapati pada selain hubungan suami istri. Seperti dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-21, sering kita dengar ayat tersebut dibacakan pada kesempatan-kesempatan pernikahan. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayat liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, yaitu Allah Azza wa Jalla menciptakan untuk kalian dari diri kalian, yakni menciptakan dari Adam azwaja, pasangan-pasangan kalian, litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tenang dan tenteram padanya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah menjadikan antara kalian rasa cinta dan kasih sayang. Inna fi dzalika laayat liqaumin yatafakkarun. Sungguh pada yang demikian itu ada tanda-tanda bagi mereka, orang-orang yang berpikir. Ketika direnungi, ketika ditadaburi hubungan antara kedua insan tersebut, maka kita akan mendapatkan di sana kebesaran Allah Azza wa Jalla. Ikhwan fillah rahimakumullah, tentu mawaddah dan rahmah yang Allah Azza wa Jalla jadikan antara suami dan istri, as-sakinah, ketenteraman seorang suami pada istrinya, adalah ketika kehidupan mereka berjalan normal. Dan tentunya dalam Islam telah diberi petunjuk, telah diberi tuntunan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana menjalin hubungan pernikahan dengan baik, dengan benar. Bagaimana mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga dengan benar, yang akan berbuah ketenteraman dan ketenangan. Dan tentu Rasulullah SAW menjadi teladan dan contoh bagi orang-orang yang datang setelahnya, bagi pengikut beliau, kaum muslimin, para istri Nabi radhiyallahu anhunna. Mereka juga menjadi teladan bagi kaum mukminat, para istri kaum mukminin. Semua kita memiliki teladan, semua kita memiliki contoh, tinggal kita mempelajari kemudian mencontoh. Lihatlah bagaimana penggal hubungan keharmonisan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan istrinya Khadijah radhiyallahu anha, seperti yang telah dikisahkan dalam kisah awal turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyendiri di Gua Hira, beliau pun didatangi oleh malaikat Jibril, disampaikan kepada beliau wahyu. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat takut dan khawatir, karena ini merupakan suatu pengalaman pertama mendapati sesuatu yang luar biasa, beliau tidak begitu memahami apa sesungguhnya yang terjadi. Beliau pun pulang. Kemana beliau pulang? Tak lain, beliau pun pulang menuju istri tercinta Khadijah radhiyallahu anha untuk menyampaikan kepadanya apa yang terjadi. Inilah sebuah sakinah, ketenangan seorang suami pada istrinya. Dia pun datang kepada Khadijah radhiyallahu anha dalam keadaan pundaknya gemetar, sisa-sisa rasa khawatir dan takut dari Gua Hira masih lekat dengan beliau. Beliau pun datang masuk menemui Khadijah radhiyallahu anha seraya berkata kepada Khadijah, zammiluni, fazammaluhu hatta zahaba anhu ar-rawd, selimutilah aku. Maka diselimutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta zahaba anhu ar-rawd, sehingga rasa takut itu hilang, reda, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali kepada ketenangannya. Maka beliau pun mengatakan, ya Khadijah, mali, wahai Khadijah, apa sesungguhnya yang terjadi pada diriku? Wa akhbarahal khabar, maka Rasulullah alaihi salatu wassalam mengabarkan kepada Khadijah berita yang terjadi, apa yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Faqala laha qad khashitu ala nafsi, sungguh Khadijah, aku khawatir terhadap diriku. Apa yang sesungguhnya terjadi pada diriku? Maka Khadijah radhiyallahu anha dengan penuh yakin mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberinya support, memberinya tasjih, penyemangat untuk tidak khawatir terhadap diri beliau, menenteramkan dan menenangkan. Kalla, habshir, wallahi la yukhzikallahu abadan, sekali-kali tidak akan terjadi apa yang kau khawatirkan. Berbahagialah dan gembiralah demi Allah, la yukhzikallahu abadan, Allah Azza wa Jalla tidak akan merendahkanmu dan menghinakanmu selama-lamanya. Innaka latasilur rahim wa tasdukul hadis, sungguh engkau adalah orang yang senantiasa menyambung silaturahmi, engkau adalah orang yang jujur dalam berbicara. Wa tahmilul kalla wa takrir dhaif, engkau adalah orang yang senantiasa membawa beban-beban yang berat, membantu orang-orang pada keberatan-keberatan mereka. Wa takrir dhaif, engkau pun orang yang suka menghormati tamu, menjamu tamu. Wa tu'inu ala nawaidil haq, dan engkau adalah orang yang senantiasa membantu manusia pada apa yang menimpa mereka. Akhirnya Khadijah radhiyallahu anha membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang lebih mengetahui tentang hal semacam ini. Penenteraman Khadijah kepada Nabi bukan hanya dalam ucapan, bahkan dengan segera beliau melakukan hal-hal yang akan membuat Nabi semakin tenteram. Dibawalah kepada Waraqah bin Naufal, anak paman beliau radhiyallahu anha, untuk disampaikan apa yang sesungguhnya terjadi. Terjadilah di sana dialog antara Nabi dengan Waraqah bin Naufal, yang pada akhirnya Nabi mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi. ikhwani fi din rahimakumullah. Lihatlah bagaimana hubungan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah. Lihatlah bagaimana mawaddah dan rahmah antara keduanya. Lihatlah pula sakinah, ketentraman yang dirasakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berjumpa dengan Khadijah. Beliau saat itu tidak pergi kepada temannya, tidak pergi kepada saudara-saudaranya dan kerabat-kerabatnya, tapi yang beliau tuju pertama kali adalah istrinya. Inilah salah satu wujud apa yang Allah firmankan, litaskunu ilaiha, agar kalian wahai laki-laki merasa tentram kepada istri-istri kalian. Nabi SAW menuju kepada Khadijah. Disitulah ketentraman beliau radhiyallahu anha. Maka Nabi SAW menyampaikan apa yang beliau sampaikan. Dan lihatlah bagaimana tanggapan Khadijah radhiyallahu anha ketika mendengar, setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Tidak kemudian dia menambah rasa takut, tidak dia tambah rasa khawatir Nabi, tapi justru dengan begitu semangat Khadijah radhiyallahu anha bahkan memastikan dengan sumpahnya, wallahi la yukhzikallahu abadan, demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Dia pun mengatakan, kalla, sekali-kali tidak, engkau tidak akan mendapatkan kekhawatiranmu, abshir, berbahagialah engkau. Mengapa Khadijah radhiyallahu anha begitu yakin bahwa apa yang dialami Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah sesuatu yang buruk, bukanlah pertanda buruk? Hal itu karena pengalaman Khadijah radhiyallahu anha dengan Nabi. Beliau begitu mengenal siapa suaminya. Suaminya adalah orang yang baik. Suaminya adalah orang yang senantiasa berbuat amal saleh. Suaminya adalah orang yang bersilaturahmi, jujur dalam berkata, membantu orang lain, dan menjamu tamu. Itu menjadi ciri beliau alaihi salatu wassalam. Maka tidak mungkin seorang yang begitu baik kemudian akan dihinakan oleh Allah azza wajalla. Dia pun memastikan, wallahi la yukhzikallahu abadan, demi Allah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Ikhwan fillah rahimakumullah, inilah peran utama seorang istri dalam membantu suaminya. Lihatlah bagaimana kasih sayang seorang istri kepada suaminya, bagaimana bentuk khidmat seorang istri kepada suaminya. Ia menenangkan, ia membawa petunjuk, membawanya ke Waraqah bin Nawfal, sampai terjadilah di sana dialog yang membuat Nabi semakin tenteram dan mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Ikhwan fillah rahimakumullah, ini sepenggal dari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sang istri Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah tidak pernah terlupakan dari ingatan Rasulullah alaihi salatu wasallam, jasa-jasa beliau radhiyallahu anha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Islam begitu besar. Ketika orang-orang memusuhi Nabi, dialah yang berloyal dengan begitu kuatnya kepada Nabi sebagai sang suami dan seorang Nabi yang telah diimani. Ketika orang-orang menjauhi, dia justru begitu dekat dengan Rasulullah. Ikhwani fiddin rahimakumullah, sehingga setelah wafat Khadijah radhiyallahu anha, Nabi tetap selalu ingat jasa-jasa Aisyah, jasa-jasa Khadijah radhiyallahu anha. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha terkadang cemburu. Cemburu kepada Khadijah yang telah tiada. Cemburu kepada Khadijah yang telah wafat. Kenapa? Karena senantiasa disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika sering disebut, ini menunjukkan rasa cinta yang besar. Dalam pepatah Arab disebutkan, man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Orang yang suka dengan sesuatu pasti sering menyebutnya. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Nah, itulah teladan kita. Nabi besar Muhammad alaihi salatu wassalam dalam kehidupannya berkeluarga. Maka beliau pun mengatakan, memberi petunjuk dan bimbingan kepada umatnya, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian, orang yang paling bagus di antara kalian adalah orang yang paling bagus terhadap istrinya, terhadap keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Dan aku adalah orang yang paling baik untuk keluarga. Itulah gambaran seorang suami, seorang kepala keluarga. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaitkan khairiyah, kebaikan, dengan kebaikan perilaku seorang suami kepada istri dan keluarganya. Semakin baik perilakunya kepada istri dan anak-anaknya, maka semakin memperoleh predikat khairiyah, kebaikan, sebagaimana yang dijanjikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu tentunya menjadi orang pertama dalam hal ini. Lihatlah bagaimana beliau memimpin sebuah keluarga besar. Beliau memiliki istri Khadijah, Aisyah dan yang lain. Semuanya terpimpin dengan baik, dengan benar. Beliau juga memiliki putra-putra. Semuanya menjadi salihin. Kehidupan berkeluarga beliau adalah contoh bagi yang lain. Sebagaimana ummahatul mukminin, ibunda kaum mukminin, Khadijah dan yang lain, menjadi contoh bagi para istri kaum mukminin. Bagaimana mereka, para ibunda kaum mukminin, para istri Nabi, bergaul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana berjuang mendukung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjadi contoh bagi para wanita setelah mereka, agar meniru, memperlakukan suaminya bagaimana diatur, dituntut oleh Islam. Ikhwan fillah rahimakumullah. Lihatlah bagaimana keutamaan yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mereka kaum wanita. Untuk mereka kaum wanita yang taat kepada Allah dan taat kepada suaminya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani dari sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, beliau mengatakan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha وصامت شهرها وحافظت فرجها وأطاعت بعلها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت." Bila seorang wanita menjaga salatnya yang lima waktu, melaksanakan puasanya di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dari perbuatan maksiat, menaati suaminya dalam kebaikan, qila laha, maka akan dikatakan kepadanya, Udkhulil jannah, masuklah engkau ke dalam al-jannah. Min ayyi abwabil jannati syi'ti, dari pintu mana, dari pintu-pintu surga yang engkau maukan. Lihatlah bagaimana keutamaan besar tersebut, janji dari Nabi SAW untuk kaum wanita, sebuah janji yang luar biasa. Bukan hanya dijanjikan masuk surga, bahkan disuruh memilih dari pintu mana ia hendak masuk ke dalam surga. Pintu surga yang 8, silahkan dipilih. Hal ini diperoleh oleh kaum wanita karena apa? Taat kepada Allah dan taat kepada suami, menjaga hak Allah dan menjaga hak suami. Ketika dia menjaga sholatnya yang 5 waktu dan dia puasa di bulan Ramadan, ini adalah hak-hak Allah Azza wa Jal yang wajib dia tunaikan, lebih daripada hak suami. Dan ini juga sebagai gambaran hak-hak Allah yang lain. Hak Allah Azza wa Jal bukan hanya dalam bab sholat, bukan hanya dalam bab puasa, tapi di sana juga ada ibadah-ibadah yang lain yang Allah wajibkan kepada kaum wanita. Selanjutnya, dia menjaga kemaluannya, yakni dari perbuatan-perbuatan maksiat, melanggar hak suaminya. Begitu pula dia taat kepada suaminya, yakni dalam perkara yang baik. Ini adalah hak-hak suami. Wanita tersebut memberikan hak suaminya, menjaga hak suaminya, tidak menyalahgunakan apa yang Allah karuniakan kepadanya, dan betul-betul dia peruntukkan dirinya untuk suaminya. Setelah dia betul-betul taat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan hak suami bukan hanya itu, ini secara global. Di sana ada hak-hak yang lain sebagaimana diterangkan para ulama. Nah, ketika seorang istri sebagai muslimah yang taat kepada Allah Azza wa Jalla dan taat kepada suami, maka datanglah al-bisyarah, kebergembira baginya. Udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu mana yang engkau maukan. Seorang wanita yang lain, seorang sahabat wanita ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Azatu zawjin anti? Azatu zawjin anti?" Apakah engkau seorang wanita yang telah memiliki suami? Qalat na'am. Dia pun menjawab, "Iya wahai Rasulullah." Qala kaifa anti lahu? Nabi bertanya dengan pertanyaan berikutnya, bagaimana engkau terhadap dia? Qalat ma'aluhu illa ma'ajiztu anhu. Ia pun menjawab, "Ya Rasulullah, sebisa mungkin aku berkhidmat kepadanya, sebisa mungkin aku membantunya, illa ma'ajiztu anhu, kecuali perkara yang aku tidak lagi mampu." Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada wanita tersebut? "Fangduri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki wa daruki." Lihatlah di mana posisimu terhadapnya. Lihatlah apa yang engkau perbuat untuknya, yakni bagaimana sikapmu terhadapnya, taat atau tidak taat, sesuai dengan syariat atau tidak sesuai dengan syariat. "Fa innama huwa jannatuki wa naruki." Sesungguhnya suamimu itu adalah surgamu atau neraka. sungguh berbahagia bagi seorang wanita yang betul-betul mengamalkan syariat Islam, yaitu taat kepada suaminya dalam perkara yang ma'ruf, bahagiakan suaminya, menunaikan haknya. Sesungguhnya suaminya adalah surganya atau nerakanya. Ketika sang istri ternyata tidak memberikan hak-hak suaminya, tidak melakukan kewajibannya, maka bisa jadi suaminya menjadi sebab dia masuk ke dalam neraka karena dia tidak melakukan kewajiban-kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad. Ikhwan fi din rahimakumullah, begitulah keutamaan untuk mereka wanita-wanita salihah, wanita-wanita yang senantiasa taat kepada Allah Azza wa Jal dan taat kepada suami. Lihatlah pula bagaimana teladan-teladan kaum wanita dari kalangan sahabiyat. Banyak cerita, banyak kisah dari mereka radhiyallahu anhunna. Bagaimana Aisyah, bagaimana Asma, bagaimana Khawlah, dan bagaimana wanita-wanita yang lain, Khamsah. Masih banyak deretan nama-nama kaum wanita sahabiyat yang mereka menjadi teladan bagi kaum wanita yang datang setelahnya. Nabi SAW telah menyebut wanita salihah sebagai khairu mata'id dunia, sebaik-baik mata'ud dunia, hiasan-hiasan dunia. Suatu pujian yang luar biasa. Dunia yang di sana ada berbagai hiasan yang menghiasinya. Orang-orang berlomba-lomba untuk mendapatkan hiasan-hiasan itu, emas, perak, intan, berlian dan lain-lain. Tapi ternyata itu semuanya tidak ada artinya bila dibanding seorang wanita salihah. Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia adalah mata' hiasan-hiasan. Harta benda yang menjadi hiasan. Wa khairu mata'iha, tapi sebaik-baik hiasan dunia adalah al-mar'atu salihah, wanita yang salihah. Hadis riwayat Muslim dan Nasa'i dari sahabat Abdullah bin Amr. Ternyata emas, perak, intan, berlian tidak ada artinya. Seorang wanita salihah, walaupun dia seorang yang miskin, walaupun dia bukan orang yang berada, tapi kesolehan menghiasinya, maka ia menjadi hiasan terbaik di dunia ini. Dia ibarat kanzun la yuqaddar bitaman. Dia ibarat suatu harta simpanan yang tidak bisa dihargai dengan harta-harta dunia. Dan sungguh, sungguh benar apa yang dikatakan Rasulullah alaihi salatu wassalam, semua yang ada di dunia dari harta benda tidak ada artinya. Kebahagiaan tidak akan diperoleh dengan emas dan perak, tapi justru kebahagiaan yang hakiki akan diperoleh oleh seorang lelaki dengan mendapatkan seorang wanita yang salihah. Ia akan bahagia, ia akan senang, ia akan tenteram, dan ia akan tetap berusaha di atas kebenaran, menggali kebaikan-kebaikan, meraih ridha Allah Azza wa Jal dengan adanya seorang wanita salihah. Lihatlah bagaimana para pendahulu kita rahimahumullah para sahabat radhiyallahu anhum, tidak sedikit dari mereka kehidupan ekonomi mereka pas-pasan atau kurang bahkan, tapi mereka tetap bahagia dan senang dengan apa? Dengan wanita yang salihah. Ikhwani fi din rahimakumullah, maka ahibbati fillah rahimakumullah, menjadi suatu kebanggaan bagi seorang suami ketika memiliki istri yang semacam itu, dan menjadi harapan suami ketika dia belum mendapatkan wanita yang seperti ini. Maka berdoalah, mohon kepada Allah, dan berusahalah untuk mendapatkan wanita salihah. Lihatlah bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, dalam riwayat At-Tabrani dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, "Man razaqahullahu imra'atan salihah faqad a'anahu 'ala syatri dinihi. Falyattaqillaha fi syatri al-baqi." Siapa yang Allah karuniai seorang wanita yang salihah, sungguh Allah telah membantunya untuk menyelesaikan setengah agamanya. Maka bertakwalah kepada Allah pada setengah berikutnya. Inilah wanita salihah, seorang wanita yang begitu berperan dalam kehidupan beragama sang suami. Allah katakan orang yang mendapatkan wanita salihah, Nabi katakan orang yang diberi karunia oleh Allah Azza wa Jal seorang wanita salihah, artinya Allah telah membantunya untuk menyelesaikan setengah urusan agamanya. Berbahagialah bagi para suami yang istri-istri mereka salihah, dan berbahagia pula seorang istri yang salihah yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, dia telah membantu para suami. Allah perbantukan dia untuk para suami sehingga menyelesaikan setengah urusan agama sang suami. Tinggal setengah lagi. Sang suami harus bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla pada setengah berikutnya. Apa maknanya ini? Disebutkan dalam sebagian syarah para ulama rahimahumullah, bahwa seorang lelaki teruji dengan dua potensi maksiat yang besar. Seorang suami teruji, seorang lelaki teruji dengan dua potensi maksiat yang besar, yaitu kemaluannya dan perutnya. Hampir-hampir semua keburukan kemaksiatan kembali kepada dua hal. Maka ketika seorang suami memperoleh seorang wanita salihah yang betul-betul mengerti hak suami, betul-betul membantu suami, betul-betul melaksanakan apa yang diwajibkan untuk para suami, dia telah memperoleh setengah yang membantunya untuk menjaga dirinya dari maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tinggal yang setengahnya, bagaimana dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla untuk betul-betul menjaga dirinya dari maksiat-maksiat yang disebabkan oleh perutnya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, hadis ini menjadi berita penting bagi semuanya, bagi para lelaki dan bagi para wanita. Ahibbati fillah rahimakumullah, untuk itu bagi para suami hendaknya betul-betul berusaha mencari atau menjadikan istrinya wanita yang salihah bismillah, dan bila mereka belum menikah hendaknya mereka mencari wanita yang salihah. Wanita yang salihah dikatakan pula dalam riwayat yang lain betul-betul lebih bernilai daripada emas dan perak. Sebagian sahabat radhiyallahu anhum ajma'in mengatakan uzziati dzahabi wal fiddati law 'alimna ayyul mali khair fanattakhidhu. Telah turun ayat terkait dengan emas dan perak, ayat yang begitu menakutkan. Allah berfirman walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddah wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Mereka yang menyimpan emas dan perak lalu tidak menginfakkannya di jalan Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim, berikan kepada mereka berita akan mendapatkan siksa yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Di hari ketika lempengan-lempengan emas dan perak itu dipanaskan di neraka jahannam lalu disetrikakan pada dahi-dahi mereka dan punggung-punggung mereka, dan dikatakan kepada mereka ketika itu, inilah apa yang kalian simpan, maka rasakanlah apa yang kalian simpan. Ayat itu begitu menakutkan. Ayat itu menjadi pelajaran yang penting bagi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, sehingga terucaplah oleh sebagian mereka setelah turun ayat mengenai emas dan perak yang kita ketahui begitu mengerikan. Lalu harta apa yang kita ketahui sekarang yang bisa kita simpan sehingga bisa kita pergunakan? Mereka bingung. Kalau emas dan perak begitu menakutkan, lalu bagaimana? Adakah ada yang lain? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, memberikan bimbingan kepada mereka radhiyallahu anhum ajma'in. Afdaluhu lisanun dzakir wa qalbun syakir wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu 'ala dinihi. Simpanan yang paling bagus adalah lisan yang senantiasa berzikir, qalbu yang senantiasa bersyukur, dan wanita beriman yang membantunya dalam keimanannya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi dari Tsauban. Lihatlah ikhwani fi din rahimakumullah, lihatlah bagaimana derajat wanita mukminah dalam syariat ini. Ketika para sahabat mengatakan apa yang mereka katakan, inilah jawab Rasulullah, ternyata simpanan yang paling afdal adalah lisan yang senantiasa berzikir, kalbu yang senantiasa bersyukur, dan seorang wanita mukminah, istri mukminah, tu'inuhu 'ala imani, yang membantunya dalam keimanan sang suami. Luar biasa. Ketahuilah nilai kalian wahai wanita mukminah. Ketahuilah derajat kalian wahai wanita mukminah. Jaga iman kalian. Jaga ketakwaan kalian kepada Allah, berikan hak-hak Allah dan hak-hak suami. Bila tetap ingin mendapatkan predikat sebagai khairu mata'id dunia, maka tidak ada lain kecuali menjaga iman. Zawjatun mu'minah, wanita beriman, beriman kepada Allah, menunaikan hak Allah, tu'inuhu ala imanihi, yang membantu keimanan sang suami. Ya. Tapi ketika seorang wanita menanggalkan imannya, seorang wanita tidak lagi menunaikan hak-hak Allah Azza wa Jal, seorang wanita tidak lagi memberikan hak-hak suaminya, maka dia akan menjadi asyqaq, kesengsaraan. Jadi ia menjadi wanita yang tidak lagi bernilai. Nilai kalian adalah pada iman kalian dan kesolehan kalian. Surga yang Allah siapkan karena itu, bukan karena yang lain. Ikhwani fi din rahimakumullah, dan untuk kaum lelaki, seperti yang telah diketahui dari hadis-hadis yang kita bacakan, maka bagi kaum lelaki hendaknya betul-betul menunaikan hak-hak istrinya, menjadi seorang suami yang baik. Sebelum itu, Nabi SAW telah bersabda dalam hadisnya, mengenai kewajiban seorang suami untuk memberikan hak-hak istrinya dan keluarganya. Dia adalah seorang pemimpin dan dia adalah seorang awam, pembimbing, pemimpin dengan iman dan ilmu, membimbing keluarganya dengan nafkah, mencukupi kebutuhan keluarganya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Ar-rijalu qawwamun, para lelaki adalah pemimpin-pemimpin terhadap kaum wanita. Mereka menjadi kepala keluarga. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd, disebabkan karena apa yang Allah berikan dari keutamaan bagian mereka di atas sebagian yang lain. Kaum lelaki secara umum lebih diutamakan daripada kaum wanita, maka mereka menjadi pemimpin bagi kaum wanita. Sebab yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim, dan dengan sebab mereka menginfakkan, mereka menafkahkan dari harta mereka, maka ikhwani fi din rahimakumullah, itu menjadi syarat, itu menjadi syarat dalam kehidupan berumah tangga, nafkah seorang suami untuk para istri, nafkah seorang suami untuk keluarganya. Kalau dia tidak menafkahi keluarganya, maka bagaimana dikatakan sebagai pemimpin? Ikhwan fillah rahimakumullah, dan bila sampai dia menyia-nyiakan kewajiban itu, lihatlah bagaimana ancaman dari Nabi SAW dalam riwayat Abu Dawud dan Nasa'i dari sahabat Abdullah bin Umar, kafa bil mar'i ithman an yudhayya man yakun, cukuplah sebagai dosa bagi seseorang ketika dia menyia-nyiakan orang yang di bawah tanggungannya. Dan Allah Azza wa Jalla akan menanyakan segala tanggung jawab yang Allah bebankan kepada para suami. Ketika mereka melakukan apa yang mereka lakukan terhadap para istri dan anak-anaknya. Dalam riwayat Ibn Hibban dari sahabat Anas, Nabi bersabda, "Inna Allah sa'ilun kulla ra'in amma tar'ah, ahafidha am dhayya, hatta yas'ala ar-rajul an ahli baitih." Sesungguhnya Allah Azza wa Jal akan menanyai ya pemimpin tentang apa yang Allah titipkan kepada mereka, apa yang Allah bebankan kepada mereka. Ahafidha am dhayya, apakah dia menjaga, apakah dia menyia-nyiakan, apakah dia menjaga tanggung jawabnya atau dia menyia-nyiakan tanggung jawab itu. Hatta yas'ala ar-rajul an ahli baitih, sampai nanti Allah pun akan bertanya pada tiap-tiap lelaki tentang keluarganya. Allah akan menanyai tentang istrinya, Allah akan menanyai tentang anak-anaknya, Allah akan bertanya tentang tanggung jawab sang suami. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, apa sesungguhnya kewajiban suami-suami itu? Dan apa hak-hak istri-istri? Nabi pun ditanya, ya Rasulullah, ma haqqu zawji ahadina alaina? Wahai Rasulullah, apa hak istri-istri kami terhadap kami? Apa hak istri-istri kami atas kami? Maka Nabi SAW menjawab, antut'imahu idza ta'imta wa taksuahu idza kasaita wa la tadribil wajha wa la tuqabbih wa la tahjur illa bil bayt. Artinya bahwa engkau memberi makan kepadanya saat engkau makan, wa taksuahu idza kasaita, engkau beri pakaian dia ketika engkau berpakaian. Wala tadribil wajha, jangan engkau menampar mukanya. Wala tuqabbih, jangan engkau menjelek-jelekkan dia. Wala tahjur illa fil bait, dan jangan engkau mendiamkan dia kecuali tetap di dalam rumah. Inilah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para suami. Itulah hak-hak para istri yang wajib ditunaikan oleh para suami. Yaitu apa? Memberi sandang dan pangan. Memberi makan, memberi pakaian. Sesuai dengan kemampuan. Saat suami mampu makan, tentu berkewajiban memberi nafkah kepada istri. Saat suami mampu berpakaian, dia pun memberikan pakaian pada istri. Tentu ini semuanya pada kadar yang cukup. Pakaian menutupi aurat, pakaian untuk berganti satu dengan yang lain demi menutup aurat. Begitu pula memberi makan sesuai dengan kemampuan. Kemudian kata Nabi SAW, wala tadribil wajha wala tuqabbih, yani ketika terjadi persoalan antara suami dengan istri, hati-hati, jangan sampai memukul, menampar wajah. Memukul adalah salah satu tahapan dari sekian tahapan dalam memperbaiki keburukan istri. Keburukan yang betul-betul keburukan dinilai oleh syariat. Memukul merupakan salah satu tahapan setelah tahapan-tahapan yang sebelumnya. Tapi ini kata Nabi SAW, jangan sampai itu dilakukan di muka. Dan juga dalam hadis, dharban ghairu mubarrih, suatu pukulan yang tidak membuat luka bekas, pukulan yang tidak keras, hanya untuk mengingatkan dan mendidik. Kemudian wala tuqabbih, begitu pula jangan sampai ketika terjadi cekcok, ketika terjadi kata-kata yang tidak sepantasnya antara suami dengan istri, jangan sampai engkau menjelek-jelekkan dia atau mendoakan kejelekan untuknya. Jaga kata-kata, jaga lisan. Wala tahjur illa bil bait. Dan seandainya sampai pada tingkat al-hajr dalam mengobati istri mesti didiamkan, maka itu hanya pada cukup dalam rumah. Jangan sampai di luar rumah yang kemungkinan akan semakin berantakan. Itulah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah rahimakumullah, inilah kewajiban-kewajiban para suami secara global. Mereka punya kewajiban dan mereka punya hak. Para istri juga punya kewajiban dan punya hak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'ti kulladhi haqqin haqqah." Berikan masing-masing yang punya hak haknya. Laki-laki memberikan hak istri, istri pun memberikan hak suami. Laki-laki menunaikan kewajibannya, istri pun memberikan kewajibannya. Itulah kehidupan yang semestinya dijalin. Dengan itu maka akan diperoleh suatu kebahagiaan dan ketenteraman, kehidupan yang harmonis antara suami dengan istri. Dan lihatlah pula oleh kalian para istri bagaimana kalian membahagiakan para suami. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis, "Salatun minas sa'adah." Tiga perkara minas sa'adah yang tergolong dari kebahagiaan. Al-mar'atu taraha tu'jibuka wa taghibu 'anha fa ta'manuha 'ala nafsiha wa malika. Yang pertama adalah seorang wanita, istri, yang bila engkau melihatnya membuatmu takjub. Wa taghibu 'anha fa ta'manuha, dan ketika engkau pergi meninggalkannya, engkau merasa aman. Ala nafsiha wa malika, merasa aman terhadap dirinya, tidak khawatir terhadap istri. Wa malika, dan tidak khawatir terhadap hartamu. Inilah wahai kaum wanita, suatu sifat mulia pada kalian yang sangat akan membahagiakan para suami. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu seorang wanita bila ketika dilihat para suami membuat suaminya takjub, merasa senang, menjadi qurratu ain, penyejuk mata dengan perilakunya dan penampilannya, dengan kesolehannya. Kemudian saat sang suami pergi, karena mau tidak mau suami akan banyak pergi, entah karena urusan maisha, urusan kerja, urusan dakwah, urusan silaturahmi, dan berbagai kepentingan, selama itu kepentingan yang baik, sang suami ketika meninggalkan para istri, dia tidak khawatir pada dua hal. Yang pertama, tidak khawatir terhadap istrinya sendiri untuk melakukan tindakan-tindakan pengkhianatan kepada para suami. Ini hal yang sangat penting dan ini hal yang sangat prinsip bagi mereka wanita-wanita salihah. Apalagi di zaman ini yang godaan-godaan bagi kaum wanita begitu banyak. Ketika suami pergi dan perginya suami terkadang memakan waktu yang panjang, tergantung kepada kebutuhan. Disitulah menjadi cobaan berat bagi kaum wanita. Apakah dia akan tetap menjaga dirinya karena dia pertama menjaga hak Allah Azza wa Jalla, yang kedua menjaga hak suaminya, tidak berkhianat kepada para suami. Di sinilah godaan yang kuat bagi para istri. Lebih-lebih di masa ini yang alat komunikasi begitu banyak, begitu canggih, di mana alat komunikasi tidak jarang menjadi pintu hancurnya kehidupan rumah tangga, menjadi jalan bagi syaitan dan alat bagi syaitan untuk menggoda para istri agar berkhianat kepada para suami. Maka berhati-hatilah, berhati-hatilah, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jal, hindari segala jalan yang akan menuju kepada kerusakan. Ya, para suami pun harus menjaga hal ini. Tidak boleh para istri dibiarkan saja memiliki pintu-pintu yang bisa menghancurkan kehidupan berumah tangga ini. Ya. Dan ketahuilah wahai para istri, kalian menjadi kebahagiaan bila kalian ketika ditinggalkan para suami betul-betul menjaga diri, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, dan memberikan hak suami, tidak berkhianat kepada para suami. Hal yang kedua adalah ta'man ala malika, engkau juga merasa aman, tidak khawatir terhadap hartamu. Ketika sang suami pergi, istri justru menjaga harta suami, tidak justru menjadi pagar makan tanaman. Tidak jarang istri yang menjadi pagar makan tanaman, ditinggal suami justru mengambil harta suami dan menyalahgunakan harta suami dan seterusnya. Nah, wanita salihah yang menjadi sa'adat adalah wanita yang memiliki ciri-ciri seperti yang tadi disebutkan. Membahagiakan suami dan menakjubkan suami ketika dilihat suami, dan senantiasa menjaga dirinya dan harta suami ketika ditinggal suami. Sementara Nabi juga berkata, "Salatun minasyaqa." Tiga perkara minasyaqa, dari kesengsaraan. Yang pertama, al-mar'atu taraha fatasu'uka wa tahmilu lisanaha 'alayka wa in ghibta lam ta'manha 'ala nafsika wa ma 'ala nafsiha wa malika. Tiga perkara dari kesengsaraan. Tiga perkara dari kesengsaraan. Yaitu yang pertama, seorang wanita, seorang istri, taraha fatasu'uka, ketika engkau melihatnya, kamu tidak suka kepadanya, membuat kamu marah, membuat kamu benci, membuat kamu kesal, tidak memperhatikan perilakunya, tidak memperhatikan penampilannya, tidak memperhatikan kesolehannya, sehingga ketika sang suami melihat, tidak ada rasa simpati sama sekali, tidak tertarik sama sekali, tidak membuat mata suami menjadi segar karenanya, ia tidak menjadi qurratu ain, penyejuk mata bagi sang suami. Ini adalah syaqaq, ini adalah kesengsaraan. Maka jangan sampai seorang wanita menjadi kesengsaraan bagi para suami. Jangan sampai menjadi wanita yang semacam itu. Tercela dalam hadis Nabi. Tercela dalam hadis Nabi. Begitu pula wa tahmilu lisana 'alaik. Wanita yang kata-katanya pedas terhadap kamu. Tahmilu lisanaha, membawa lisannya, kata-katanya menyerang kamu. Ya. Ini juga hal yang sangat berbahaya. Hindarilah wahai kaum wanita dari hal tersebut. Tahan sekuat-kuatnya lisan dari kata-kata yang tidak baik, yang menyakitkan para suami. Aturlah kata-kata sebagaimana wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa orangnya yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik atau diam. Berkata yang baik atau diam, walaupun diam itu berat, walaupun diam itu sangat membuat gejolak dalam diri kita, tapi itulah wasiat Rasulullah. Daripada mengatakan kata-kata yang buruk dan melampiaskan yang akhirnya berakibat buruk dan mungkin di kemudian hari menjadi penyesalan yang tidak ada ujungnya, maka diam lebih baik walaupun berat. Jaga kata-kata, jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang menyinggung suami, mencela, atau tidak ada ucapan terima kasih kepada suami. Tidak ada ucapan terima kasih kepada suami ketika suami memberikan sesuatu, ketika suami memberikan sesuatu. Tidak ada ucapan maaf ketika dia salah kepada suami. Bahkan terkadang ada yang justru menyalahkan, tidak mau tahu dan maunya menang sendiri, angkuh, tidak pernah mau minta maaf. Jangan sampai itu semua terjadi. Itu semua akan membuat luka pada hati sang suami, yang mungkin akan menghilangkan kasih sayangnya kepada kaum wanita, kepada kalian. Yang mungkin naudzubillah, kalau suami juga tidak terkendali, akan melakukan pembalasan yang lebih dahsyat daripada itu. Tidak jarang terjadi KDRT disebabkan hal seperti itu. Bahkan yang akhirnya berujung pada perceraian. Wanita terlantar, anak-anak pun terlantar, kehilangan kasih sayang kedua orang tuanya, yang bila dirunut ujung-ujungnya adalah karena kata-kata yang tidak pantasnya diucapkan seorang istri kepada suami. Maka pandai-pandailah menahan kata-kata. Bagaimana wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan lebih baik diam ketika tidak mampu mengatakan kata-kata yang baik. Kemudian kata Nabi SAW, "Wa in ghibta lam ta'manha 'ala nafsiha wa malik." Dan apabila kamu pergi, engkau tidak merasa aman kepada dirinya, tidak merasa aman terhadap diri sang istri, wa malika, dan hartamu. Ini sebalik dari apa yang tadi disebutkan di atas. Sungguh merupakan kesengsaraan ketika seorang suami pergi dalam kondisi begitu khawatir, jangan-jangan sang istri khianat. Ia telah memegang alat komunikasi yang canggih, HP Android, yang bisa dia pakai bermain Facebook, bisa dipakai bermain WhatsApp, bisa menjalin hubungan tanpa batas. Dan telah diketahui dia orang yang tidak bisa menjaga diri dari pergaulan. Na'udzubillah. Hati-hatilah. Suami berhati-hati. Para istri bertakwa kepada Allah. Berhati-hati. Allah karuniakan kepada kita berbagai hal. Di antaranya kecanggihan teknologi, bukan untuk membuka keburukan-keburukan yang tiada terbatas. Allah jadikan untuk kita alat-alat teknologi yang canggih mestinya untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya hati-hati. Di masa ini alat ini menjadi ya ibaratnya pedang bermata dua. Alat ini bisa menjadi bumerang. Tapi kalau orang betul-betul menggunakan dengan cara yang baik, maka akan bermanfaat. Maka ahibati billah rahimakumullah, kita semua sebagai kaum lelaki dan juga para istri hendaknya betul-betul senantiasa berusaha untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Senantiasa berusaha mengarungi kehidupan berkeluarga kita dengan bimbingan-bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita betul-betul melakukan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, maka insyaallah tujuan rumah tanggaan dalam Islam akan terwujud, ketenteraman, kenyamanan dan keturunan yang saleh dan salihah. Akhwan fillah rahimakumullah, semoga kita semuanya mendapat banyak ilmu dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita amalkan dengan taufik dari Allah azza wajalla. Kita semua tidak memungkiri adanya kekurangan-kekurangan pada diri kita. Kita sebagai lelaki banyak kekurangan. Kita sebagai lelaki tidak mengingkari adanya perilaku yang terkadang kurang baik, adanya kekurangan dalam nafkah. Bila itu terjadi, maka dimohon para istri untuk bisa memaklumi dan tetap bisa berusaha untuk menjadi wanita salihah. Sebagaimana para istri pun, saya yakin juga mereka menyadari bila mereka wanita salihah, ada yang kekurangan-kekurangan pada diri mereka. Maka hendaknya para suami pun berusaha untuk memahami, berusaha untuk memaklumi. Tidak ada dari kita yang sempurna. Nabi SAW berkata dalam hadisnya, "La yafruku mu'minun mu'minah in radhiya minha khuluqan sakhita minha akhar." Jangan sampai seorang mukmin lelaki terhadap mukminah wanita sangat membencinya. Kenapa? Karena kalau dia melihat padanya suatu akhlak yang dia sukai, dia akan melihat di sana pula ada akhlak yang tidak disukai. Begitulah kurang lebih makna hadis tersebut, yang artinya ini pun terkait dengan suami dengan istri. Dia melihat pada istri ada kekurangan, tapi di sisi lain ada kelebihan. Jangan senantiasa kekurangan yang dilihat sehingga terbentuk kebencian yang mendalam. Tapi kata Nabi SAW, dia ridha pada suatu akhlak, dia mungkin benci pada akhlak yang lain. Maka dari itu Nabi pun mengingatkan, ini istamta'ta biha, istamta'ta biha wa fiha 'awaj. Kalau kamu menikmati kaum wanita, kamu dapat menikmatinya, tapi ingat tetap ada bengkoknya. Ingat tetap ada bengkoknya, dan kebengkokan itu kalau dipaksakan untuk lurus, dipaksakan untuk lurus, maka akan putus, akan pecah. Dan kata Nabi, wa kasruha talaquha, dan pecahnya artinya perceraian. Maka jadilah seorang suami yang bijak, jadilah seorang suami yang mengerti dan bisa memimpin, memimpin betul-betul, memimpin dengan cara yang baik, bukanlah memimpin dengan cara ketiktatoran keras, tiada ampun, bukan pula memimpin tapi justru, bukan pula pemimpin tapi justru dipimpin. Ini kelembekan yang tidak benar, tapi dia memimpin dengan siasat yang syar'iah, dengan cara yang benar, dengan cara yang syar'i. Kapan dia lembut, kapan dia tegas, semuanya diatur dengan baik demi terwujudnya keluarga yang sakinah, yang tenang, tentram, sesuai dengan tujuan Islam. Kita harapkan keluarga-keluarga muslimin dan terutama Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadi kumpulan-kumpulan orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, untuk mewujudkan sebuah negeri yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimulai dari keluarga-keluarga kita. Ya. Tidak lupa tentunya tanggung jawab kita kepada anak-anak kita, untuk mendidik dengan didikan-didikan yang baik, yang semuanya akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimana Allah pantau berfirman dalam ayatnya, Qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bagaimana kita menjaganya? Yaitu dengan kita mendidik mereka, dengan kita mengajari mereka. Itulah pesan para pendahulu kita, seperti ditafsirkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Demikian ahibati billah rahimakumullah, apa yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.